والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، الحمد لله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama panjatkan atas segala limpah kurnia pada kita dan khususnya pada malam ini kerana telah mengumpulkan kita untuk kita teruskan kaji dan membaca kitab Tauhid yang merupakan hak hamba, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, di mana kita telah pada pelajaran-pelajaran lepas menghuraikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang pertama dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan sebagai ulang kaji sedikit, kitab yang pertama ataupun bab yang pertama sebenarnya menerangkan tentang kewajipan tauhid atas hamba-hambanya. Sebab itu kita dapati pengarang kitab rahimahullah taala memulakan dengan membawa ayat-ayat yang menerangkan tentang hikmah diciptakan manusia dan jin, itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan makna menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkannya. Kemudian ayat-ayat yang lain kita dapati terdapat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dimulakan dengan perintah bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak lain tak bukan menerangkan ataupun menguatkan hujah beliau bahawa hukum tauhid adalah wajib atas setiap manusia. Kemudian hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu terakhir tadi adalah menerangkan secara khusus tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya atas Allah Subhanahu wa taala dalam hadis soal jawab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu telah menerangkan bahawa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkan dengan Allah SWT sesuatu pun. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah makna la ilaha illallah, iaitu mentauhidkan, mengesakan Allah SWT dalam ibadah. Sebab Nabi SAW kata hak Allah SWT atas hamba-Nya an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, hendaklah mereka menyembah. Jadi fahamlah kita bahawa inti pati makna tauhid adalah tauhid ibadah, mengisahkan ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang Allah SWT wajibkan atas dirinya atas zatnya yang mulia sehinggakan dinamakan sebagai hak hamba-Nya atas Allah SWT, itu apabila mereka telah mentauhidkan Allah SWT dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, Allah pasti tidak akan mengazab mereka. Ini Allah SWT akan masukkan mereka di dalam ke dalam syurganya. Jadi itu khulasah tentang kitab Tauhid yang pertama atau bab Tauhid yang pertama. Sebab bab yang pertama tidak ada title ni. Kita lihat terus kitab Tauhid kemudian waqaulullah ta'ala dan firman Allah ta'ala, tidak ada title. Tapi itulah permulaan kitab. Jadi permulaan selalunya nak terangkan tentang kewajipan atau hukum Tauhid itu sendiri. Kemudian diikuti selepas itu kita pergi kepada muka surat 55, itu teks bahasa Arabnya. Ini adalah bab yang kedua untuk kitab Tauhid. Dan beliau berkata rahimahullah ta'ala, babun fadl tauhid wa ma yukaffiru minal dunub, iaitu bab menerangkan tentang kelebihan tauhid dan yang dosa-dosa yang dia hapuskan. Dan waqaulullah ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dalam surah al-an'am ayat ke-82. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal akhrajah wa lahuma fi hadithi atban fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala Musa ya Rabb علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك biqurabiha maghfirah. Jadi itu nas bab yang kedua menerangkan tentang keistimewaan kelebihan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni kerananya. Jadi firman Allah Taala alladzina amanu ke surah 26 ada terjemahannya alladzina amanu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin dan tidak menodai iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, ketenteraman. Ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun dan merekalah orang-orang yang mendapati jalan hidayah. Ini dalam surah Al-An'am. Kemudian dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyaksikan bahawa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan Isa adalah hamba dan rasulnya dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta roh darinya dan syurga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga. Ala ma kana minal amal, mengikut amalan yang dilakukannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itsban, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hamba mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah niscaya lebih berat timbangannya. Hadis diriwayatkan Ibn Hibban Al-Hakim dan Al-Hakim menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. At-Tirmizi pula meriwayatkan hadis yang dinyatakan sebagai hasan dari Anas. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadamu ampunan sepenuh jagat ini, sepenuh dunia pula. Jadi itu adalah nas-nas Quran dan hadis menerangkan tentang keistimewaan tauhid. dan dosa-dosa yang diampunkan kerananya. Jadi ini sebagai penggalak bagi orang-orang yang telah mengetahui hukum tauhid untuk mengamalkan tauhid ini. Jadi kita tahu dalam agama kita diterangkan tentang hukum sesuatu, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Kemudian kita dapati bahawa syariat juga memberikan beberapa peringatan tentang kepentingannya dengan menerangkan kelebihan-kelebihannya, pahala-pahala yang boleh didapati daripada satu amalan tersebut. Kemudian pada larangan-larangannya Allah terangkan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkannya ataupun melakukan larangan tersebut daripada dosa dan azab di hari kiamat kelak. Jadi itu semua demi untuk memberikan seorang insan itu kita katakan keyakinan untuk beramal dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kitab tauhid ataupun fadlut tauhid, yakni keistimewaan tauhid, kita dapati terdapat beberapa buah hadis dan satu ayat Al-Quran, dan kita kalau kumpulkannya kita boleh jumpa lebih kurang 5 kelebihan tauhid. Tetapi kelebihan tauhid itu tidaklah maknanya dia terhenti pada 5 kelebihan sahaja. Bukan itu yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini. Tetapi ia mungkin lebih. Cuma kelebihan-kelebihan ini kalau kita lihat ialah kelebihan-kelebihan yang paling mulia sekali, paling tinggi, paling agung dibandingkan dengan apa juga amalan lain. So kalau kita lihat Allah SWT berfirman dalam ayat yang pertama, sambil itu kita buka kita muka surat 59. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum, orang-orang beriman dan tidak menodai iman mereka, maka mereka tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, bizulmin. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, lahumul amnu, dan merekalah yang mendapat petunjuk. Ini ayat yang diambil daripada surah Al-An'am setelah Allah SWT mengisahkan dialog antara Nabi Ibrahim AS dan kaumnya. Dan kaumnya menyembah bintang-bintang. Maka Allah SWT telah mengisahkan, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya Azara, Iqala Ibrahimu li'abihi Azara, atattakhidhu asnaman aliyah, apakah engkau mengambil patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi, malakutas samawati wal ard, supaya dia menjadi orang-orang yang termasuk orang yang yakin. Kemudian Allah terangkan bagaimana apabila Nabi Ibrahim bersama kaumnya melihat bintang, maka Nabi Ibrahim berkata hada rabbi fala ma'afala, apabila bintang itu beredar digantikan dengan yang lain, maka dia berkata aku tidak suka benda-benda yang beredar atau yang hilang. Kemudian datang pula bulan baziran, qala hada rabbi, bila datang bulan Nabi Ibrahim kata ini Tuhanku, bila dia hilang dia pun kata aku berlepas tangan daripada apa-apa yang kamu syirikkan. Dan bila datang pula matahari, dia kata ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar. Tapi apabila matahari itu menghilang juga, maka Nabi Ibrahim AS pun menerangkan bahawa dia hanya menyembah apa? Menyembah fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang yang mensyirikkannya. Jadi akhir tu Allah SWT menerangkan watilka hujjatuna, dan demikianlah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Dan Nabi Ibrahim menerangkan bahawa orang yang beriman ataupun Allah SWT setelah itu menerangkan bahawa orang-orang yang beriman, ayat inilah, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, merekalah yang dapat keamanan. Dan dalam hidayah dan petunjuk. Jadi ini kelebihan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sembah bintang, bulan, patung, matahari, semua sebenarnya tidak akan mendapat keamanan yang nyata, keamanan yang hakiki, dan tidak dapat petunjuk melainkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini perlu kita terangkan tentang makna keamanan, al-amnu. Jadi keamanan ini ada dua macam keamanan. Tapi asal makna amat keamanan adalah kita rasa tenteram, aman, tidak ada ketakutan. Jadi keamanan, dia punya lawannya adalah al-khawf, ketakutan. Dan keamanan daripada apa juga jenis ketakutan atau perkara yang tidak diingini oleh seseorang. Jadi orang itu bila dia dalam keadaan keamanan, dia tak takut sedikit pun sama ada akan datang ataupun yang sekarang ataupun mungkin yang sebelumnya. Jadi dia dalam keadaan keamanan. Yang ini namanya keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman, alladzina amanu, dan tidak campurkan imannya dengan zulmin, dengan kezaliman. Jadi itu syaratnya orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Kalaulah bukan keamanan yang sempurna, keamanan ini pula boleh juga maksudnya keamanan yang mungkin tak sampai sempurna. Ada juga keamanan daripada ketakutan-ketakutan, tapi dia tak sampai kepada yang sempurna. Itu insyaAllah akan kita bahaskan. Jadi di sini kelebihan orang yang tauhidkan Allah SWT, dia dapat keamanan. Dalam ayat ini seolah menunjukkan keamanan yang sempurna. Kenapa? Sebab Allah SWT mensyaratkan iman orang-orang ini adalah iman yang tidak dicampurkan dengan kezaliman. Sebab itu kata Ibn Kathir Ta'ala dalam kitab, maksudnya mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah sahaja. Mereka tidak menyekutukannya sama sekali. Mereka tak syirikkan Allah SWT sedikit pun. Itu yang maknanya lam yalbisu. Mereka tak campur adukkan dengan kezaliman. Dan mereka itulah orang-orang yang tenteram pada hari kiamat dan mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian tentang ayat ini terdapat kisahnya di kalangan sahabat. Apabila diturun, para sahabat rasa takut dan khawatir. Sebagaimana muka surat 60 ada beberapa riwayat kat situ, kita baca sikit. Zaid bin Aslam dan Ibnu Ishaq berkata, ini termasuk kerana Allah dalam memutuskan antara Ibrahim dan kaumnya. Bagaimana saya terangkan tadi, ini adalah ayat yang datang selepas ceritakan kisah Ibrahim dan kaumnya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu fa ayyuna lam yazlim nafsah?" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. Yaitu ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya-tanya, siapakah di antara kita tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti yang kamu maksudkan. Bukankah ataupun tidakkah kamu memperhatikan perkataan Luqman? Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu dalam surah Luqman. Jadi di sini sebenarnya para sahabat faham bahawa iman yang tidak dicampur adukkan dengan kezaliman adalah semua jenis kezaliman. Kezaliman ini macam-macam. Kezaliman yang paling teruk sekali adalah menganiaya atau tidak meletakkan hak Allah SWT pada tempat yang selayaknya, iaitu mensyirikkan Allah SWT. Dan kezaliman yang kurang daripada itu adalah tidak melaksanakan dengan sepenuhnya perintah dan larangan Allah SWT. Itu orang yang buat maksiat. Itu juga kezaliman. Dan kita juga ada kezaliman antara manusia dengan manusia. Jadi mana ada manusia, mana ada orang yang tidak buat kezaliman terus dalam kehidupannya? Itu amat payah sekali. Ya, melainkan Allah yang Allah SWT merahmati seperti Nabi-Nabi yang dipelihara oleh Allah SWT. Adapun orang lain mesti ada buat dosa. Kezaliman, yang ini dosa itu termasuk kezaliman sama ada besar ataupun kecil, sama ada dia terus menerus melakukan ataupun sekali-kali, sekali-sekali itu pun kezaliman. Jadi Ayat ini bila turun, para sahabat rasa apa? Syakka alaihim. Yang ini rasa susah, rasa sempit hati-hati mereka. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa daripada kami yang tidak menzalimi dirinya? Mereka faham apa? Kezaliman, semua jenis kezaliman. Tapi Rasulullah SAW mentafsirkannya, itu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Walam yalbisu imanahum bizulmin, bizulmin, yang mereka tidak mendodai iman mereka dengan kezaliman ini, bukan semua jenis kezaliman. Dan Nabi SAW tafsirkan dengan apa? Dengan syirik. Tidakkah kamu mendengar kata-kata Luqman, iaitu dalam mana? Dalam surah Al-Quran. Nabi SAW, Luqman yang cakap. Nabi SAW kata apa? Luqman yang cakap. Tapi sebenarnya di dalam kitabullah. Dan kitabullah, kitab apa? Allah SWT. Patutnya kalamullah. Tapi Nabi kata ini adalah kata-kata Luqman. So ni kata-kata Luqman ke kata-kata Allah? Macam mana? Ha? Ha, yalah, Luqman kata satu pada, tapi ini adalah kitab siapa? Allah. Jadi ni kata-kata Allah ke kata-kata Luqman? Kata-kata Allah. Tapi Nabi kata kata-kata Luqman. Ha, ni dia. Ini kalau berfalsafah kita tak habis-habis. Jadi Al-Quran dia adalah kitab siapa? Allah. Kalam Allah, kata-kata Allah SWT. Tapi kat dalam dia ada kata macam-macam orang ke? Kata-kata Iblis pun ada kat dalam. Ada tak? Ada. Ha, tadi kat Majlis Raudhah kita baca dialog antara Iblis dengan Allah SWT. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata kepada Allah, aku lagi bagus daripada dia. Kau ciptakan aku daripada api, tapi kau ciptakan dia, Adam, daripada tanah. Jadi api lagi bagus daripada tanah. Baik. Jadi itu Iblis cakap ke Allah yang cakap? Allah yang cakap, bukan Iblis. Allah yang sampaikan. Allah yang sampaikan. Ha, ini pening juga. Tapi sebenarnya ini adalah firman Allah SWT, yakni, tetapi ada di dalamnya khabar daripada orang-orang lain, daripada selain Allah SWT. Tapi akhirnya kita isbahkan dia kepada siapa? Kepada asalnya adalah Allah SWT. Dalamnya dia khabarkan daripada orang lain. Baik. Ini pembahasan sebenarnya, pembahasan sifat kalamullah tu. Nanti orang petikaikan, so dalam mushaf ni, so mushaf ni kitab Allah ke kita yang buat tu? Kita yang cetak, orang yang tulis. Jadi dia permasalahan ya. Jadi mereka kata tak ada lah, Quran tu makhluk. At last dia nak cakap apa? Tak boleh, yang ini semua adalah makhluk. Quran ni semua adalah makhluk. Tapi kalam Allah tu apa? Kalam Allah tu yang ada kat dalam Allah lah, dalam zat Allah SWT. Allah sebenarnya tak cakap. Yang ada adalah apa? Adalah ibarat daripada kalam Allah SWT dan sebagainya, sebagaimana yang terangkan ataupun dikatakan oleh Asy'ari ataupun Maturidi dan sebagainya. Kalau orang Mu'tazilah terus mereka katakan Allah tak boleh berkata-kata. Kalau Allah berkata-kata, dia dah macam macam manusia. Jadi yang penting di sini, kita nisbahkan dia, kalau Luqman yang cakap, Luqman cakap betul, tapi Luqman cakap tu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar daripada Luqman ke daripada Allah Subhanahu wa taala? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, yang penting kat sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kata-kata Luqman yang dijadikan dalil oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan zulm, kezaliman itu adalah innasyirka, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu adalah syirik. Jadi kalaulah kezaliman biasa, tak ada manusia dengan manusia, tak ada orang boleh lepas daripada itu, ataupun maksiat, tak ada orang boleh lepas, tapi syirik, boleh tak seseorang itu berlepas tangan daripada syirik, tidak melakukan syirik? Boleh. Boleh. Jadi orang yang beriman dan dia tak syirikkan Allah SWT, dia boleh dapat fadilat ini yang terdapat dalam surah Al-An'am ini, iaitu dia mendapat keamanan. Al-amnu, bila ada alif lam ada kat situ, maknanya complete lah, keamanan yang complete. Kalau memang dia tak ada syirik lain ataupun tak melakukan syirik dan tak buat maksiat langsung, yang tak ada apa juga jenis kezaliman. Wa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Jadi kata ulama, adapun keamanan ini adalah keamanan di akhirat, sebab dia akan berada di dalam syurga. Dalam syurga tak ada ketakutan. udkhuluha bisalamin aminin. Allah SWT atau malaikat yang kata pada ahli syurga, masuklah kamu dalam syurga dengan salam, dengan kesejahteraan, selamat dan aman. Okey. Jadi tak ada apa-apa ketakutan lagi, tak ada susah, tak ada risau, tak ada apa sebenarnya. Kita tiap-tiap hari kat dunia ni macam mana pun tak aman. Betul tak? Tak aman. Besok kalau kena bangun kerja, amanlah dah aman. Okey. Kalau orang tak kerja pun tak aman juga. Sebab tak kerja tak ada duit, tak aman juga. Ada je dia punya urusan, ada je. Telefon bunyi, ada lagi kerja. Dia tak aman. Jadi tak aman kalau telefon bunyi ke tak bunyi. Telefon tak bunyi pun dia tak aman juga. Mungkin ada hal, ada apa semuanya. Tak pernah ada orang aman kat dunia ni betul. Sebenar-benar aman tak ada lah. Right? Jadi keamanan yang mutlak, yang sempurna hanya ada dalam syurga. Jadi itu fadilatnya orang mentauhidkan Allah SWT, dia pasti masuk syurga. Right? Dan ada pun muhtadun, dia dalam petunjuk. Artinya dia mendapat petunjuk di dunia. Kerana diberikan taufik untuk mentauhidkan Allah SWT dalam ibadatnya dan tidak melakukan syirik, dan mengenal dan mempelajari akan syariat, memahami syariat dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak akan sesat dengan apa juga jenis kesesatan, syirik, bid'ah dan sebagainya. Itu faedah ataupun keistimewaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada riwayat-riwayat lain itu semuanya serupa je. Jadi kita tak baca cuma. Ada satu faedah muka surat 62. Sekarang kitab Mifatul Majid, dia membawa satu asar daripada Abu Bakar Siddiq, yang sebenarnya hadis lah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak melakukan perbuatan buruk? Faqala Rasulullah, "Ya Abu Bakr, alasta tansab? Alasta tahzan? Alaysa yusibukal alaysa yusibukal iwa? Fadhalika ma tujzau nabi." Maka beliau menjawab, "Wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah berjerih payah? Bukankah kamu pernah sedih? Bukankah kamu pernah tertimpa keresahan? Itulah yang kamu dibalas dengannya." Jadi kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dengan demikian beliau menjelaskan bahawa seorang mukmin yang jika mati lalu masuk syurga, terkadang kejahatannya telah dibalas di dunia dengan musibah. Barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman, syirik, menzalimi orang lain dan menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa yang bukan syirik, maka baginya ketenteraman dan petunjuk yang sempurna. Sebab itu ditafsirkan keamanan ini di mana? Di syurga. Sebab kadang-kadang dia buat dosa tapi tak sampai syirik lah, yang maknanya orang. Jadi kadang-kadang dia masuk syurga juga. Macam mana dia boleh masuk syurga? Tak dibalas ke kezaliman-kezaliman lakukannya? Maka itulah yang dijawab oleh Rasulullah SAW, "Tidakkan kau pernah susah payah jerih payah? Kau kadang-kadang tahan bas, suk bas, lepas. Betul tak? Kena tunggu lagi. Penat kan? Penat kan? Ataupun yang mati patut dapat duduk, tak dapat duduk. Dan seterusnya. Kadang-kadang sebetulnya apa ni, nak beli makan apa semuanya, tunggu bawa tetap apa, nak bawa duit, jadi kita lapar satu hari. Kita tak sekolah. Jadi itu antara susah payahan. Kadang-kadang kita sedih dengan kehilangan sesuatu ataupun musibah lain dan seterusnya. Dan juga kadang-kadang kita ditimpa keresahan, risau kerana ada orang nak cakap tu tentang ini, ataupun ada orang buat fitnah tentang kita dan sebagainya, ataupun apa juga jenis yang ada kat dalam dunia ini yang banyak sekali. Dan kehidupan kita tak pernah putus dari perkara seperti ini. Kata Rasulullah SAW, itulah yang kau itulah balasan terhadap kezaliman-kezaliman yang kau lakukan, yang tak sampai kepada apa? Kepada syirik. Sebab tu kau masuk syurga. Walaupun nampak macam masuk syurga clean gitu, sebenarnya dah apa? Dah dibalas kat dunia. Jadi al-amnu, yang ni dalam ayat ni ditafsirkan dengan keamanan di dalam syurga. Baik. Di sini sebenarnya terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW mentafsirkan apa? Al-Quran. Dan bila ada tafsir macam ini, kita tak boleh tafsir dengan selain yang datang dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran yang paling faham tentang Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Minggu lepas kan kita dah terangkan, boleh tak cakap Allah Rasuluhu Alam? Tentulah, apa juga tentang syariat ni, Nabi SAW mesti tahu punya. Ya tak? Apa tentang Al-Quran, Nabi SAW mesti tahu. Mesti paling tahu sekali dibandingkan siapa-siapa juga. Jadi kalau kita tak dapat hadis ini, kita tak dapat tafsir ini. Kita pergi kepada fadilat berikutnya. Jadi fadilat yang pertama, dia dapat keamanan dan dapat petunjuk. Itu muka surat 64. Mu'an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, dan seterusnya, iaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terjemahannya di muka surat 65. Okey. Iaitu man syahida, kata Rasulullah SAW, siapa yang menyaksikan bersyahadat bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Dan dia menyaksikannya. Apa makna menyaksikannya? Dia tahu saja atau mengucapkannya saja? Taklah, dia tahu dan mengucapkannya. Dan dia beramal dengan syahadah ni. Sebab tak mungkin dia cuma tahu, dia tak nak ucapkan. Ucapkan la ilaha illallah, takkan saya dah tahu la ilaha illallah, takkan cakap lah. Mungkin riak lah. Islam dah tu, dia naik saksi dah. Tak naik saksi lah, kat mahkamah awak kalau naik saksi, awak mesti cakap. Yeah? Kemudian kalau dia cuma cakap, dia tak tahu makna dia, itu pun bukan kesaksian. La ilaha illallah, semua orang cakap. Parents pun kalau kita ajar dia, burung kakak tu, la ilaha illallah, dia boleh cakap. Assalamualaikum, dia boleh cakap. Saya pernah dengar. Assalamualaikum, orang masuk, assalamualaikum. Dia pun cakap, waalaikumsalam. Dia pun nak ajar burung kakak tu juga. Tapi dia faham ke tak faham? Tak faham lah. Dia ada skill je dia, yang dia tahu kena cakap ni. Jadi adakah ni kesaksian? Tidak. Kemudian orang yang tahu, orang yang cakap, tapi dia tak amalkan la ilaha illallah. Setiap hari dia sembah patung. Ini orang naik saksi ke la ilaha illallah? Tak mungkin. Jadi dia kena amalkan. So asas kesaksian yang benar adalah, pertama, ilmu. Kedua apa? Mengucapkan. Yang ketiga, dia mengamalkannya. Ilmu, mengucapkan dan mengamalkan. Mengucapkan maksud tu dengan kebenaran lah, dengan kebenaran. So ataupun kita katakan ilmu jujur apa ni, kebenaran as-sidqu dan al-amal. Kalau tak ada salah satu daripada ni, dia belum lagi menyaksikan. Baik. Tapi tu kita tertangguhkan sikit pembahasan tentang syahadah ni, kita teruskan hadis ini. Iaitu siapa yang menyaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dia sahaja dan tidak ada sekutu baginya. Selalu kita dengar kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebenarnya wahdahu la syarikalah ni tambahan, penguat kepada la ilaha illallah. La ilallah dah cukup dah sebenarnya. Maknanya dia adalah tiada Tuhan yang disembah, berhak disembah selain Allah. Bila cakap wahdahu, maknanya dia saja. Kita dah kuatkan dia dengan dia sahaja, Isa. Dia seorang saja. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu lagi satu sifat ketuhanan ataupun uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan itu saja kesaksian yang ada dalam hadis ini. Ada lagi banyak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia nak saksi juga bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Kita lihat penyaksian itu adalah bukan dengan Muhammad rasulnya saja, tapi Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ada dua sifat kepada syahadah Muhammad ini. Pertama adalah abduhu, hamba-Nya. Jadi kalau dia seorang abdun, hamba, dia bukan ma'bud. Maknanya dia bukan yang disembah. Dia yang menyembah. Hamba tu yang tunduk dan menyembah. Bukan dia yang disembah. So itu sebenarnya nak terangkan kepada kita bahawa even Muhammad itu tak boleh disembah. dia hanya hamba daripada hamba-hamba Allah SWT. Tapi hamba Allah SWT ada pengkhususan dekat situ. Dia hamba yang paling mulia sekali. Kemudian warasuluhu, dan dia adalah Rasul Allah SWT, pesuruh, yakni yang dapatkan, yang dapat wahyu, kemudian jadi rasulnya, diperintahkan untuk mengembangkan risalahnya. Ini telah kita bicarakan minggu lepas sikit, cukup banyak juga beza antara Nabi dan Rasul. Satu hari insyaAllah kita bincangkan secara detail lah. Jadi Muhammad lah hambanya dan Rasulnya. Jadi kalau dia Rasul, apa faedah Rasul? Datang daripada Allah SWT, dapat wahyu, terangkan risalah apa semuanya. Okey, aku dah naik saksi kau Rasul, tapi aku tak ikut kau. Aku nak ikut orang lain boleh tak? Mana boleh. Itu bukan makna kesaksian bahawa Muhammad adalah Rasulnya. Kesaksian Muhammad lah hambanya, maknanya kita tak sembah Muhammad. Kesaksian bahawa Muhammad adalah Rasulnya, maknanya kita ikut Muhammad dalam syariat. Kita taat pada Muhammad dalam syariat ini. Kita tidak mendustakan Muhammad. Apa yang datang Muhammad semua kita benarkan. Itu maknanya kesaksian Muhammad hambanya dan Rasulnya. Baik. Itu pun tak cukup. Nabi SAW tambah lagi. Dan dia menyaksikan wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Dia punya dalam kitab dia memang sambung-sambung sampai sana. Saya pun tak tahu mana page dia. Pandai-pandai cari sendiri. Saya tengok bahasa Arab dia je. Ini masalah kitab ni. Dia tak letak Arab, lepas tu tek bawah dia terjemahan ni. Itu kalau lagi sekali buat tu, buat macam tu lah. Tek Arab, lepas tu dia punya ni. Lepas tu syarah dia semua lain. Okey. Syahadah yang berikutnya adalah bahawa Isa adalah Abdullah dan Rasulnya. Jadi kena naik saksi bahawa Isa itulah hamba Allah. Sama juga Isa adalah hamba Allah, bukan yang disembah. Ini lebih jelas lagi. Kita saksikan bahawa Isa tak boleh disembah, macam Muhammad tak boleh disembah. Jadi ini sebenarnya menolak akidah siapa? Akidah Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan yang disembah ataupun anak Tuhan yang disembah. Itu maknanya dia Abdullah wal Rasuluh. Dan Isa juga macam Muhammad, dia adalah pesuruh Allah. Dia sama juga untuk orang-orang yang datang padanya Nabi Isa, dia wajib membenarkan Isa. Dia tak boleh mendustakan Isa dan dia mentaati syariat Nabi Isa. Tapi kalau untuk kita, kita setakat beriman bahawa Nabi Isa adalah Rasul yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh ikut apa syariatnya. Kita ada dalil kenapa tak boleh ikut syariatnya. Pasal Muhammad, Rasul kita, kata tak boleh ikut syariat Nabi Isa ataupun Nabi Musa dan lain-lain. Kena ikut apa? Syariat Nabi Muhammad SAW sahaja. Syariat-syariat lain semua telah dimansuhkan apabila datangnya syariat Muhammad SAW. Antara dalilnya lah sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min bima ursiltu bih kana min ashabin nar. Demi jiwaku yang di tangannya, jiwa Nabi SAW di tangan siapa? Allah. Yang dengan ataupun demi Allah, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku, yasma'u bi, daripada umat ini, sama ada Yahudi walaupun dia Nasrani ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya, dengan risalah aku, maka kana min ashabillah, maka dialah termasuk orang ataupun penghuni api neraka. Bila kita cakap penghuni api neraka, maknanya dia boleh keluar. Tak, bila kita cakap ni penghuni rumah tu, maknanya dia permanent resident kat situ lah. Sebab tu ada tempat, ada penghuni dia kan tak? Asyik datang dia kacau, asyik datang dia kacau, dia tak asyik duduk situ. Itu penghuni lah, tu jin ke apa penghuni. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran ni, kaedah dia, ashabul jannah, ashabun nar, ashab, maknanya ahli dia lah, penghuni dia. maknanya dia kekal dalam syurga ataupun kalau sahabunah dia kekal dalam neraka. Maknanya dosa tu adalah biasanya dosa kufur dan syirik. Dosa kufur dan syirik. Itu kaedah. Okey. Jadi Isa ataupun syariat Nabi Isa AS tak boleh diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Isa. Bila datang ni siapa? Muhammad SAW. Begitu juga orang Yahudi. Dia tak boleh kekal dengan syariat Nabi Musa AS dan kitab Taurat apabila datang Nabi Muhammad SAW. Bila dia dengar tentang Nabi Muhammad SAW, la yasma'u bi, tidaklah orang yang mendengar tentang aku, kan? Kemudian dia tak beriman pada aku, dia akan masuk api neraka. So menunjukkan bahawa syariat-syariat lain semua telah dimasukkan. Wa kalimatuhu, untuk Nabi Isa ada tambahan lagi. Dan Isa itu juga adalah kalimatnya yang dicampakkan kepada Maryam. Ya, orang mungkin surat 70 lebih, 75. Dan kalimatnya Al-Qaha ila Maryam, itu surat 76, yang disampaikannya kepada Maryam. Jadi kita kena naik saksi Nabi Isa, hambanya, rasulnya, dan kalimatnya. Apa makna kalimatnya? Iaitu dia diciptakan dengan kalimat Allah SWT. Dan Allah menciptakan, Allah terangkan bagaimana dia menciptakan makhluknya dengan mengucap saja satu kalimat, kun saja, maka akan jadilah apa yang nak diciptakannya. Itu kekuasaan Allah SWT. Cakap. Tapi jangan pula kita tanya, saya ada orang boleh ciptakan tak payah cakap pun dah boleh jadi. Ini teror lagi ni. Ataupun kenapa Allah SWT tak boleh ciptakan tak payah cakap? Kan, itu bukan pembahasan kita, Bahkan tu sebenarnya bila Allah kata dan apa yang Allah nak dia jadi itu, dia jadi dengan kalimatnya sebenarnya menunjukkan kebesaran, kekagungan Allah SWT. Ini tak ada orang boleh ciptakan, kerana Allah ciptakan. Yang penting di sini semua diciptakan dengan kun fayakun. Innama qauluna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun dan sebagainya ayat. Hanya sebenarnya kata-kata kami bila kami inginkan sesuatu itu, kami hanya katakan padanya kun, jadilah, maka dia akan jadi. Jadi Nabi Isa AS juga adalah satu makhluk yang dijadikan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beza sedikit antara Nabi Isa dengan makhluk-makhluk lain, iaitu makhluk-makhluk lain diciptakan selain Adam dan Hawa, diciptakan melalui apa? Proses satuan antara bapa dan emak, ayah dan ibunya, baru dia dilahirkan. Adapun Nabi Isa AS, dia lain daripada yang lain. Tak ada sebelumnya macam dia dan tak akan ada selepas dia macam dia. Iaitu dia diciptakan hanya dengan mak tanpa bapa. Jadi bagaimana Allah SWT campakkan melalui Jibril AS ataupun menyampaikan satu roh yang diciptakan oleh Allah SWT masukkan ke dalam rahim Maryam AS. Bersatu di dua, jadilah dia Nabi Isa AS. Jadi dia dilahirkan dengan tanpa, dengan tanpa bapa. Dan kalau kita lihat penciptaan Nabi Isa AS menunjukkan kaedah bahawa macam mana pun setiap yang, setiap manusia diciptakan dengan sesuatu, dengan sesuatu. Sebab tak ada, kita tahu Nabi Isa dilahirkan terus Maryam tanpa apa-apa, tanpa Jibril datang, tahu dia beranak tak? Dia hanya beranak rasa hamil bila datang Jibril menyerupai lelaki, waktu dia tengah beribadat. Lepas tu Jibril campak kan, masukkan rohnya ke dalamnya. Sebab tu dalam ayat fanafakhna fi min ruhina, fanafakhna fiha min ruhina, dan kami tiupkan di dalam perutnya ataupun dalam barajnya daripada roh kami. Jadi kita kena naik saksi sebagaimana yang terdapat dalam Quran, Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang ini dijadikan dengan kalimat Allah. Bukan Nabi Isa itu adalah kalimat pun, bukan eh? Tapi Nabi Isa dijadikan dengan kalimat Allah, itu tafsiran. Dan dengan sebab roh yang dicampakkan, disampaikan kepada Maryam, itulah dalam apa ini syahadat. Alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Kemudian wal jannata haqqun, dan dinasihati bahawa syurga itu benar. Apa makna syurga itu benar? Syurga itu benar sebagaimana disampaikan oleh mursalin, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama sekali beriman pada syurga yang benar, maknanya syurga itu wujud. Syurga itu ada. Dan apa juga yang ada dalam syurga, ada, yang ini wujud, benar sebagaimana dalam Al-Quran. Cuma kita tak tahu je macam mana, sebab kita tak nampak. Tapi persoalannya, syurga ni dah ada ke belum? Dah ada? Macam mana awak tahu dah ada? Syurga dah ada belum sekarang? Ha? Ada. Tapi siapa ada kat dalam? Tapi syurga ada kosong gitu. Rumah cantik-cantik tak ada orang dulu. Mengkaren lah. Dah ada ke belum? Habis neraka dah ada ke belum? Benar lah halpun. Dah ada kena saksi bahawa neraka itu benar. Maknanya wujud kan? Benar, wujud. Ha. Sekarang dah ada belum? Dah ada. Siapa ada kat dalam? Belum lagi hitung lagi, belum dihisap lagi. Kalau ada azab pun sekarang azab kubur. Belum dibangkitkan lagi, belum lagi kiamat. Beribu-ribu tahun syurga ada wujud dengan nikmat-nikmatnya. Neraka api dia menyala je, tak ada orang kat dalam. So tak ada eh? Nanti nanti bila nak kiamat barulah Allah ceritakan syurga dan neraka, betul? Sudah ada. Jeliin tu. Jeliin ke apa tak tahu. Saya tak tahu. Ada, awak ada ilmu awak cakaplah. Awak ada dalil cakaplah. Saya cakap dengan dalil juga tu. Orang mukmin yang masuk ke dalam burung-burung hijau. Itu dah mak. Itu dah cerita panjang-panjang. Masuk dalam. Tunjukkan syurga tu ada. Dalil senang-senang tak ada. Ha? Oh, pakai hadis pula. Okey. Quran tak ada cakap. Oh, tak ingat. Mana dia? Ha? Tu syurga-syurga ke syurga lain? Tu ada khilaf tu. Tu syurga-syurga ke ataupun taman, jannah boleh makna apa? Syurga boleh makna taman. Dalam Quran banyak diterangkan tentang apa ni, api neraka, bahawa ia telah disiapkan, disediakan untuk al-kafirin. Mu'iddat lil muttaqin. Kalau syurga, mu'iddat lil muttaqin, syurga disiapkan. Fi'il madhi tu maknanya telah disiapkan, dah diwujudkan lah maknanya untuk muttaqin. Kalau syurga, untuk orang-orang yang kafir. Banyak ayat yang itu, tak lain tak bukan menunjukkan bahawa syurga neraka wujud. Boleh? Tak payah nak pergi tentang burung hijau, tentang suhada, tentang apa lagi tu? Tentang Isra' Mi'raj, apa semuanya. Tentang Nabi Adam asal daripada syurga. Ini lebih jelas, lagi lagi clear. Dan itulah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika kita tak akidah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam-Imam dari Salaful Ummah, semua kata syurga dah ada, neraka dah ada. Kita lihat tafsir, mereka katakan macam itu daripada para sahabat. Dan kita punya akidah ambil daripada apa? Daripada salaf. Adapun yang tadi saya katakan tadi adalah hujah siapa? Tentang apa faedahnya ada rumah cantik-cantik mahal-mahal, kondo mahal-mahal, swimming pool semua ada. Tapi tak ada apa? Tak ada orang. Itu kata-kata orang gunakan akal Mu'tazilah. Jadi mereka yang kata dia tak ada sekarang ni, tapi nanti bila hari kiamat dia akan diceritakan. Dia bukan tak beriman langsung pada syurga neraka. Tak ada orang Islam tak beriman pada syurga neraka. Sebab tu dia orang Islam. Dia tak boleh kata dia kafir. Tapi akidah dia ada bid'ah sikit. Banyaklah sebenarnya. Saya dia pakai akal. Jadi kata dia syurga tu hanya akan ceritakan nanti. Kalau sekarang buat tak ikut logik. Dan Allah SWT kata mereka, dia wajibkan sifat-sifat untuk Allah SWT. Ini wajib untuk Allah. Ini mustahil untuk Allah SWT. Jadi kata mereka yang wajib untuk Allah SWT buat benda tu mesti apa? Mesti yang baik. Dan tak boleh Allah SWT buat benda yang tak baik ataupun yang tak masuk akal. Lebih kurang macam itu. Jadi sekarang tak ada syurga, sekarang tak ada. Baik, antara ayat-ayat lain yang dalam Al-Quran tentang Fir'aun, kata Allah SWT, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Nanti Fir'aun nanti bila dia mati, An-nar, api neraka akan ditunjukkan pada mereka, ghuduwan wa 'ashiyya, siang dan malam ataupun siang dan petang. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Kemudian pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Jadi dia diazab di kubur sekarang dengan apa? Dengan ditunjukkan tempat dia ke api neraka. Itu dah ada tentang ada azab kubur dan bahawa api neraka dah wujud. Selain daripada itu, apa yang teman-teman kita sebutkanlah dah tidak ada tadi. Jadi kita kena beriman syurga itu benar, neraka itu benar. Dan apa maknanya kita beriman ataupun apa ni kepentingannya beriman pada syurga dan neraka? Tak lain dan tak bukan, bila syurga tu ada, maka kita beramal untuk dapat syurga. Syurga hanya menerima orang yang beramal, beramal amalan ahli syurga. Dan neraka tu adalah tempat untuk orang beramal dengan amalan ahli neraka. So siapa yang naik saksi atas semua hal tadi, maka apa fadilatnya? Allah, Nabi SAW kata, adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, dalam syurga. Ala ma kana minal amal, mengikut amalan yang pernah dilakukan. Itu terjemahan saya. Dalam kitab terjemahan dia lain sikit. Betapa pun amalan yang telah diperbuatkannya. Itu tafsiran lain lah. Jadi yang penting, siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kat dalam surah first sekali dimulakan dengan apa? La ilaha illallah. Betul? Yang lain tu adalah perkara iman yang wajib diimani, tentang akidah yang wajib diimani. Sebab yang pertama adalah kenangan Nabi Isa alaihissalam. Sebab ada orang sembah Nabi Isa, iaitu orang Nasrani. Ada orang pula yang menghina Nabi Isa, iaitu orang-orang Yahudi. Mereka katakan bahawa Nabi Isa na'udzubillah adalah anak zina. Okay. Jadi orang-orang Islam adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi Isa manusia tetapi dia rasul. Baik. Tapi dia bukan apa? Dia bukan Tuhan ataupun anak Tuhan, dan dia bukan anak zina. Sebab dia diciptakan apa ni? Bukan daripada zina, dia diciptakan daripada kalimah Allah SWT dan daripada roh yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan seterusnya adalah tentang syurga dan neraka. Dan itu kelebihan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dibawakan oleh Bukhari dan Muslim. Surat 79 tentang sabda Nabi SAW, ala ma kana minal amal, yang Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga mengikut amalannya. Kemudian dalam terjemah itu adalah betapa pun amalan yang telah diperbuatnya. Dalam riwayat lain disebutkan Allah pasti, surat 79, Allah pasti memasukkannya dari pintu syurga yang mana pun dari 8 pintu syurga yang dia sukai. Itu satu riwayat. Okay. Al-Hafiz berkata, arti sabda Nabi ala makana minal amal. Ini kita nak. Apa maknanya? Maksudnya, baik amal soleh ataupun amal buruk. Kerana ahli tauhid pasti masuk syurga. Ini tafsiran Al-Hafiz. Yani Ibn Hajar Al-Asqalani. Ala makana minal amal, tak kira apa pun amalan dia, asalkan dia ahlu tauhid, mati dalam tauhid, fadilatnya adalah dia pasti masuk syurga. Adkhalahullahu jannah. Baik. dimungkinkan arti alama kana minal amal adalah ahli syurga memasuki syurga tergantung darajat amal masing-masing. Jadi ada dua terjemahan ataupun dua tafsiran kat sini. Satu adalah maksudnya mengikut amalannya adalah tak kira apa amalannya dia pasti masuk syurga. Dan tafsiran kedua boleh dia mengasuh syurga dan derajat dia kat syurga mengikut amalan yang dia pernah lakukan. Orang yang sempurna amalannya seperti Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan sebagainya, tempatnya lebih tinggi lah berbanding dengan orang lain. Tapi semuanya pasti akan masuk syurga. Sebab apa masuk syurga? Sebab tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qadhi Niyab rahimahullah ta'ala berkata, apa yang disebutkan dalam hadis Ubadah adalah khusus bagi orang yang mengatakan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dan memadukan dengan dua syahadat itu, hakikat iman dan tauhid yang disebutkan dalam hadisnya. Dengan demikian dia memiliki amal yang melebihi timbangannya atas kejahatannya dan memastikannya mendapat ampunan, rahmat dan masuk syurga. Okay, qadiyat, kesimpulannya, orang yang masuk syurga dan apa makna yang mengikut amalannya, maknanya amalan dia yang baik lagi tinggi, lagi berat bandingkan amalan yang jahat. Bukan tak ada jahat langsung, ada, tapi yang baik tu lagi banyak. Dan dia mentauhidkan Allah SWT, dia akan masuk syurga. Dia pasti akan dapat ampunan, rahmat dan masuk syurga. Jadi ini kelebihan tauhid yang amat nyata sekali. Okay. Seterusnya buku salaman dulu. Walahu ma fi hadithi atban fa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah. Dan Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada hadis Itban, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan mengharapkan wajah Allah. Jadi ini riwayat lain. Bawah dia apa? Siapa yang ini yang mula tu sama, siapa yang saksikan gini syurga yang hak, syurga itu adalah hak, neraka itu adalah hak, yang belakang dia beza. Maka Allah akan haramkan, Allah telah mengharamkan api neraka daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dengan syarat. Macam mana la ilaha illallah? Ya bertari bidhalika wajah Allah, dia mengharapkan dengan ucapannya itu wajah Allah. Jadi sebenarnya tak ada perbezaan, dia saling tafsir mentafsirkan. Yang mula dia akan masuk syurga mengikut amalannya, riwayat pertama. Riwayat kedua, Allah haramkan neraka daripadanya. Apa makna Allah mengharamkan neraka daripadanya? Maknanya dia tak boleh makan neraka. Haram babi, haram macam mana? Tak boleh makan. Haram tak boleh minum. Kalau neraka haram macam mana? Maknanya haram masuklah. Allah larang, Allah halang. Haram tu maknanya man'u. Al-man'u maknanya dihalang. Neraka tu haram atasnya, dia tak boleh masuk neraka. Tetapi ada kemusykilan di sini. Apa kemusykilan dia? Tahrim dekat sini, pengharaman dekat sini, apakah dia pengharaman tak masuk terus ataupun pengharaman dia tak kekal dalam neraka? Tak kekal. Bukan tak masuk terus. Lalu dosa-dosa ni macam mana? Timbul persoalan. Ya? Dah bayar kat dunia? Kalau dah bayar kat dunia. Kalau bayar tak cukup. Sambung bayar kat sana. Betul tak? Sebab ini perlu kepada apa ni? Tak boleh tengok hadis ni satu saja. Sebab tu kena ada pengetahuan tentang apa kawahid-kawahid dalam pada Quran dan hadis, ataupun kita cerita cakap senang apa mengetahui tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang apa, tentang iman, tentang kufur, tentang syurga dan neraka, tentang amal baik dan amal jahat, tentang balasan untuk keduanya. Jadi kita tahu bahawa Allah SWT siapkan untuk manusia pada hari kiamat. Bukan siapkan maknanya sekarang belum ada, bukan, maknanya siapkan ni dia akan masuk, bukan sekarang, dah ada sekarang tapi dia akan masuk nanti. Apa dia? Dua tempat aja, syurga ataupun neraka. Ada tempat ketiga? Tak ada. Al-Araf tu bukan tempat ketiga. Jadi cuma ada syurga neraka tu ultimate. So sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Cuma ada orang masuk syurga, terus masuk syurga, tak ada masuk neraka dulu. Dia punya path straight. Siapa orang-orang ni? Kalau pilih je siapa dia nak, masuk dalam syurga terus, walaupun dia jahat, walaupun dia kafir. Tak eh, ada syaratnya kan untuk masuk syurga. Ada pasport dia. Tak ada pasport tak boleh masuk. Jadi pasport dia adalah la ilaha illallah. Yang lain-lain tu semua, first kali dia mesti ada la ilaha illallah. Dan kadang-kadang orang-orang ini asalnya mestilah orang pertama yang masuk adalah orang yang tak mensyirikkan Allah SWT sedikit pun. Sebagaimana dalam ayat yang pertama, walam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak menodai iman mereka dengan syirik. Jadi dia tak syirikkan Allah SWT, tak ada dosa pun, jadi dia akan masuk syurga terus. Itu janji Allah SWT. Sebagaimana juga dalam apa? Dalam hadis Mu'az. Tetapi di sana ada orang yang buat dosa, tetapi dosanya berbanding amalan baiknya, jadi al-tauhid kan, amal baik lagi banyak. Dan ini ada dua kemungkinan, sama ada telah dibalas kat dunia macam dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi, ataupun tak dapat dibalas juga. Jadi sepatutnya dia masuk apa? Dia masuk neraka kerana dosanya. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya telah mengampunkannya. Jadi apa? Dia dah bersih daripada dosa, tinggal semua amal baik. Jadi sepatutnya dia masuk mana? Dia masuk syurga. Jadi masuk syurga dengan rahmat Allah SWT walaupun ada dosa, tapi dosa-dosanya Allah dah tutup dan Allah dah ampunkan. Kebanyakan orang akan macam itulah. Baik. Dan termasuk kat sini orang yang dapat syafaat, sama ada daripada Allah SWT sendiri, daripada Rasul dan Nabi-Nabi dan malaikat dan orang-orang salih dan sebagainya. Yang ini macam mana pun dia mesti ahlu tauhid, tapi dosanya telah diampunkan, jadi dia masuk syurga terus. Jadi tak pernah dia masuk, dia tak singgah kat mana. Golongan yang kedua adalah orang yang tadi tu, yang ada dosa-dosa, tapi apa ni, mungkin dosanya lagi banyak ataupun dosanya tak lagi banyak, tapi tak diampunkan oleh Allah SWT. Dengan keadilan Allah SWT, Allah azab dia dulu. Jadi dia masuk mana? Syurga. Dia masuk api neraka. Adakah dia akan kekal dalam api neraka? Tidak. Bila apa ni, dia telah, yakni Allah SWT mengikut ilmu Allah SWT, Allah ingin keluarkan dia daripada api neraka, Allah akan keluarkan dia dan kemudian tak tempat lain kan? Dia akan masuk dalam syurga. Jadi di sini, orang yang jenis ini adalah yang kita bahaskan kat sini. Sebab dalam hadis seolah-olah menunjukkan semua orang masuk syurga kalau dia mentauhidkan Allah SWT. Kalau naik saksi itu semuanya kan, dia akan masuk sebab Allah dah haramkan neraka. Sebab itu kita katakan sebenarnya pengharaman ini ada dua macam, bukan satu jenis pengharaman. Pengharaman ni ada yang pengharaman masuk neraka, satu lagi pengharaman kekal dalam neraka. Tapi dah masuk lah. Dan siapakah mereka telah kita terangkan tadi. Adapun orang-orang yang tak mentauhidkan Allah SWT, terbalik pula. Allah haramkan syurga daripada dia. Bukan masuk syurga terus masuk api neraka, tak mungkin punya lah. Terus tak akan cium pun bau syurga. Sebab dia orang-orang yang kafir dan syirik Allah SWT, setiap Lahab, Abu Jahal, Fir'aun dan sebagainya, ni semua akan masuk straight ke dalam api neraka. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Dalam surah An-Nisa, sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan syurga daripadanya, dan tempat kekalnya di mana? Di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong-penolong. Okay, jadi kita faham maksud hadis ini. Kemudian kita lihat hadis ini, dia ada syaratkan siapa yang qala la ilaha illallah. Qala maknanya katakan la ilaha illallah. Katakan banyak dengan lidah, bukan tulis la ilaha illallah banyak kali. Itu macam kena jera kan, la ilaha 100 kali masuk syurga. Tak, dia mesti cakap. Ada orang faham, dan juga dengan hadis-hadis yang semakna macam ini, seperti man qala la ilaha illallah ataupun akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimah dia, ucapan dia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Itu orang yang akan cakap kalimah la ilaha illallah dah cukup, mesti masuk syurga. Jadi di sini kena faham makna qala kat sini. Qala sebenarnya dia maksud yang pertama sekali adalah cakap, betul. Tapi tahu tak bahawa qala dalam bahasa Arab boleh makna beramal? Dalilnya apa? Dalam hadis tayammum. Dalam riwayat hadis tayammum daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Diterangkan tentang tayammum Rasul SAW kan? Dia kata waqala biyadihi hakadha. Dan ditunjukkan macam mana. Kalau kita terjemahkan, dan Rasul SAW berkata dengan tangannya macam ni. Ini dia tepuk kan, ke muka, tepuk lagi mana? Kedua kepergelangan atau pergelangan tangan. Tapi lafaz yang digunakan Ammar bin Yasir dalam dua riwayat itu, dua riwayat sahih, semua pakai qala. Qala dia bercakap, dia cakap, dia boleh cakap lagi. So menunjukkan bahawa bahasa Arab qala ni boleh makna apa? Boleh makna amal. Dan kalau kita nak tafsirkan sesuatu dalam syarak, kita lihat dia boleh masukkan, dia boleh masukkan tak makna-makna dia. Kita masukkan semua sekali. Lagi-lagi dalam bab ini, sebab tak mungkin kita baca la ilaha illallah saja dengan lidah kita, kita dah boleh masuk syurga. Neraka haram bagi kita. So maknanya kita cakap dengan lidah, kita cakap dengan hati. Takkan cakap dia tanpa kita apa? Yakin. Dan kita amalkan dengan ucapan kita. Barulah kemudian kita mengharapkan dengan ucapan kita dengan la ilaha illallah itu wajah Allah. Yang ini kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah syurga ataupun neraka itu haram bagimu. Dia tak masuk. So itu kelebihan tauhid yang nyata. Satu lagi, aku tak sempat, tak sempat ni. Ya, habiskan lagi dua hadis tu. Baik, jadi di sini sebenarnya menunjukkan tentang kelebihan tauhid dan apakah dosa-dosa yang dihapuskan. Siapa nak dapat lebih ilmu, maklumat, pembahasan, kata-kata ulama, silakan baca kitab ini sendiri. Baik, kalau kita tak mampu nak baca kitab ini dekat sini, kita kalau baca dia jadi syarah atas syarah, dia jadi panjang lebar. Dan kalau dia jadi panjang lebar bukan tak bagus, tapi untuk kelas ni saya rasa tak bagus. Untuk seminggu sekali. Tapi untuk orang kat universiti ke apa semuanya bagus. Lagi panjang lagi bagus. Jadi untuk kita ni masa singkat dan banyak yang kita nak kena tahu, priorities kita lebih banyak, jadi kita tak baca semua ni. Kita pun baru pertama kali baca kitab ni. Kitab Tauhid adalah kitab asal dia. Syarah dia macam gini. Lepas tu kita nak syarahkan lagi, dia jadi lagi banyak. Ditakuti bahawa akhirnya dia dah terlampau panjang, terus kita marah. Tauhid ni panjang sangat cerita dia. Sebagaimana yang pernah berlaku dalam fiqah. Fiqah asalnya sikit je. Kita kalau baca Kitabul Um karangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak berapa besar sangat. Boleh tahan lah. Tapi lepas tu orang datang, mazhab Syafi'i syarahkan. Syarahkan, syarahkan, panjang. Lepas tu dah panjang, orang tengok ini panjang sangat. Susah, pendekkan. Mukhtasar. Mukhtasar, kita pendekkan lagi. Lala betul punya compact. Sampaikan macam apa? Macam apa, kod-kod lah, macam kod. Dia punya satu line tu, satu jumlah, satu sentence, dia macam-macam cerita dekat dalam. Macam-macam syarat ada dekat dalam kalau nak cakap tu kan. Jadi orang nak baca dah tak boleh faham. Jadi macam-macam apa tu, macam spell lah. Macam wizard punya spell. Dia orang dah tak faham. Orang biasa tak faham lah. Jadi, oh ni dah pendek sangat. Syarahkan balik. Syarahkan balik, oh ni tak cukup syarah lagi. Syarah lagi, syarah lagi. Jadi jadi panjang. Oh tu, jumpa kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i lah, mazhab macam-macam pun ada juga. Tak betul-betul punya besar. Masuk macam-macam benda. Okay. Jadi akhirnya tak dapat faedah. Pendek sangat tak boleh, panjang sangat pun tak boleh. Jadi takkan begitu saja. Kita tak dapat asasnya, essence daripada ilmu tersebut. Dia tak mau, kita tak mau macam itu. Jadi kita yang panjang untuk sendiri-sendiri rujuk. Okay. Yang apa ni, yang ringkas untuk orang nak hafal. Kita perlu hafal yang ringkas lah kadang-kadang. Kemudian pertengahan, kita syarah pertengahan. Sebab saya tak pernah jumpa sebenarnya masyayikh yang apa ni, yang betul-betul syarahkan kitab Fathul Majid, betul-betul tak ada. Tak sempat. beratus-ratus muka surat. Yang ada cuma mungkin baca je okey lah, tak payah syarah-syarah lagi. Boleh eh? Okay, jadi yang penting daripada kitab ini ataupun bab ini, kepentingan tauhid jelas lah. Ada 2-3 ada 4 hadis kat situ dan ada ayat Al-Quran, dan ia menghapuskan dosa. Jelas ia menghapuskan dosa sebab apa? Akhirnya orang tersebut akan masuk syurga. Dengan tauhidnya dia masuk syurga. Jadi menunjukkan bahawa orang yang tak ada tauhid, dia dalam keadaan yang amat bahaya. Dosanya tak akan dihapuskan. Cuma bukan semua orang yang mengucap la ilaha illallah tu pasti akan dapat keistimewaan ini. Jadi apakah syarat-syarat orang yang dapat manfaat daripada syahadah la ilaha illallah, syahadah tauhid ini? Di sini ulama merumuskan ada tiga syarat, dan di bawah salah satu syarat tu ada lagi tiga. Yang pertama adalah satu syahadah tu untuk nak manfaat, untuk memberi manfaat adalah hendaklah kita mengetahui maknanya. So kita kata la ilaha illallah, kita mesti tahu, ada ilmu tentang makna la ilaha illallah. Satu ilmu yang menafikan kejahilan. La ilaha illallah, okey, kita nak masuk syurga dengan la ilaha illallah tu boleh. Tapi apa makna la ilaha illallah? Dia mesti boleh terang kan. Yang paling penting dalam syahadah la ilaha illallah adalah dia mesti tahu tentang dua rukun la ilaha illallah, iaitu ibad dengan nafi. Allah saja yang disembah, tiada yang boleh disembah. Itu basic yang perlu dia tahu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan. Ini pun sebenarnya termasuk dalam ilmu, tapi sebagian ulama masukkan dia sebagai syarat tersendiri. Iaitu yakin, yakni satu ilmu yang lebih mendalam. Kita katakan satu conviction lah dalam bahasa Inggeris, tentang la ilaha illallah. Yang mana yakinan itu menafikan keraguan, syak dan keraguan. Sebab ada orang kata la ilaha illallah tapi ragu-ragu. Dan Muhammad ni pun boleh disembah, Jibril pun boleh disembah agaknya, ataupun Allah tak berkuasa sepenuhnya. Yang ni keyakinan yang tak ada lagi keraguan. Tentu juga itu adalah satu syarat. Yang ketiga adalah As-sidqu, yakni kejujuran ataupun kebenaran. Bila dia kata la ilaha illallah, dia jujur sebut la ilaha illallah, bukan dia bohong. Ada tak orang cakap la ilaha illallah tapi bohong? Adalah idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Awal surah Munafiqun, datang orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, semua kata kami naik saksi engkau Rasulullah. Itu syahadah. Tapi tahuilah, Allah tahu engkau Rasulullah, Allah tahu, dan Allah naik saksi bahawa orang-orang itu adalah munafiqun. Orang-orang munafiqun itu adalah kadzibun, pendusta. Peminat nasi mayakul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Sebagian orang kata kami telah beriman pada Allah dan hari akhirat, itu pun syahadah. Tapi mereka tak beriman, yukhadi'un Allah walladina amanu, mereka bohong orang-orang yang Allah dan mereka nak tipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tidak mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tak sadar, munafiq qulubihim maradun, sebab di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Wazad fazadahumullahu maradah, maka Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, itu belakang ni. Dan bagi mereka azab yang pedih kerana mereka selalu mendustakan ataupun bohong. Jadi itu adalah ucapan yang tak ada manfaat, ucap tapi tak jujur, tak benar. Kemudian di bawah kejujuran ini terdapat cinta dengan kalimat la ilaha illallah ni. Tak mungkin kita kata la ilaha illallah tapi kita tak cinta kepada kepada maknanya, kita tak cinta pada Allah SWT dan kita benci pada selain yang disembah oleh Allah SWT, kita cinta pada orang beriman, kita benci pada orang kafir, itu semua termasuk apa? Wala wal bara termasuk kesaksian yang benar, la ilaha illallah. Cinta jadi apa? Al-Qabul mestilah ada penerimaan kalimah la ilaha illallah ini. Jadi dia terima apa-apa juga dalam kalimah ini, maknanya dia tidak ada tolak sedikit pun daripada makna la ilaha illallah ini. Bagian orang tu dia masuk Islam, la ilaha illallah juga, tapi mana yang dia nak dia terima, dia amalkan, dia sampaikan, dia dakwah lagi ya. Maknanya dia suka lah. Tapi kalau dia tak suka, dia tak mau terima, dia tolak. Ada tak macam tu? Ada. Jadi ini bukan betul-betul syahadah yang bermanfaat. Dia tak dapat fadilat-fadilat tadi. Baik, yang berikutnya, entah yang berapa ni, Al-Inqiyad, orang yang tunduk dan taat kepada makna ataupun maksud daripada la ilaha illallah. Kalau Allah saja yang berhak disembah, maka dia akan taat kepada apa juga perintah Allah SWT. Dia akan mentauhidkan Allah SWT. Bukan cakap tapi tak buat. Maknanya bila dia doa, dia hanya doa kepada Allah SWT. Bukan orang yang cakap la ilaha illallah tapi setiap hari tawassul lah, apa, minta syafaat lah, istighasah lah, madad lah dan sebagainya pada ahli kubur. Itu tentu bukan syahadah yang bermanfaat. Yang terakhir sekali, dah ketujuh kan? Alhamdulillah. Yang ketujuh adalah al-ikhlas. Ikhlas yang menafikan syirik. Jadi kalau dia kata la ilaha illallah, dia mesti ikhlas. Itu yang ada dalam hadis tadi. Ya bidari bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dengannya wajah Allah. Yani tak mengharapkan sesiapa kerana dengan mengucap la ilaha illallah. Orang cakap la ilaha illallah tak ikhlas dia lah. Betul orang-orang munafik. Dia tak ikhlas. Dia cuma mengucap apa nak tunjuk-tunjuk dia. Tapi orang yang azan setiap hari siang malam itu, itu ikhlas lah. Ataupun riak. Mana kita tahu kan dalam hati. Jadi masalahnya ikhlas atau tak ikhlas ni sebenarnya dalam hati. Jadi kata syahadu an la ilaha illallah, itu insyaAllah dia mengatakannya atau mengucapkannya dengan ikhlas. Kita tak boleh kerana kita takut riak, kita tak mengucap. Kita tak nak jadi muazzin lah, tak boleh jadi imam lah. Lepas tu jangan semayang pun, jangan kat masjid. Sama riak, tak baca Quran, tak belajar. Itu syaitan sebenarnya dah masuk lah, menghalang daripada jalan Allah. Jadi itu kesimpulan syarat-syarat bermanfaatnya la ilaha illallah. Yang ini dengan dipenuhi syarat-syarat ini, barulah dia dapat keistimewaan-istimewaan tadi. Apa dia? Keamanan yang sempurna, yang masuk syurga, dapat petunjuk kat dunia ni, tak sesat. Siapa yang tauhidkan Allah SWT tak sesat? Betul-betul tauhidkan Allah SWT, sebenarnya dia tak berjatuh kat dalam bidah. Tak tahu kenapa. Sebab dia tak isakan Allah SWT. Yang dia taat hanya Allah. Dan kemudian antara syahadat itu adalah dengan sunnah Rasulullah SAW. Mana boleh orang ikut sunnah buat bidah? Maknanya setiap kali nak buat sesuatu, ni sunnah tak? Tak sunnah je dia tak buat. So dia tak akan buat bidah. Melainkan kena trik lah. Wah ni sunnah tapi bukan sunnah. Kena trik tu lain cerita. Tapi lepas tu kalau dia belajar, dia dapat tahu trik tu, dia akan kembali kepada sunnah. Biasanya macam itu. Tapi kadang-kadang dia tak dapat tahu bahawa itu adalah kesilapan. Sebagaimana yang berlaku pada sebagian ulama. Sebagian ulama besar dalam tempat sufi, jadi dia pun ingatkan sufi ni boleh. Betul lah, keramat dia cerita, semua dengar macam itu. Jadi dia pun macam terkesan dengan perkara sufi ni. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, Imam Suyuti. Ni semua orang sunnah sebenarnya, hafiz, hafal hadis banyak. Tapi kadang-kadang ada tersilap sedikit pasal macam kena trik lah. Dia terpengaruh dengan keadaan dan suasana. Ada perkara dalam akidah dia terikut mazhab Asy'ari. Tapi sebenarnya dia, asas dia adalah untuk mengikut sunnah. Itu insya-Allah akan dimaafkan oleh Allah SWT. Bukan kita yang hukum . Kita doa semoga diampunkan kesalahan-kesalahannya, bukan kita tutup dia. Jadi boleh hafal eh? Itu syarat-syaratnya. InsyaAllah kita akan sambung apa tu fadilat-fadilat yang terdapat dalam hadis-hadis itu. Hadis Qudsi tadi, hadis hadis Nabi Musa dengan hadis Qudsi yang terakhir. Dan pada pelajaran akan datang, insyaAllah kita akan bacakan sikit dalil-dalil ya, untuk syarat-syarat. Saya rasa dalam banyak-banyak perkara yang kita kena tahu dan hafal, selain daripada definisi tauhid, kan ada, kita belajar awal-awal tu definisi dan jenis-jenis tauhid, kemudian definisi ibadat, kemudian tentang kandungan Quran, bahawa Quran tu semuanya tentang tauhid, kan ada. Apa makna syirik dan tentang tauhid rububiyah sebenarnya adalah perkara yang diimani oleh orang-orang musyrikin, bahawa asas dakwah rasul-rasul, tauhid yang mana satu? Tauhid ibadat. Itu yang kita nak tahu. Kemudian dalam bab ini yang kita nak tahu adalah tentang kelebihan tauhid. Dan sebelum itu adalah syarat-syarat tauhid untuk mendapatkan kelebihan tauhid. Jadi saya nak tulis kat sini. Ada orang nasihatkan saya, Ustaz kena tulis, Ustaz, nanti orang lupa. Tanya-tanya-tanya, jawab benda benda lah. Kalau kita punya pen yang tiga ni boleh pakai lah. Jadi ilmu yang menafikan kejahilan. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah syaratkan kita tahu dulu makna la ilaha illallah. Dengan yakin dan jujur. Kemudian bahawa sidku, makna jujur tu, cinta tu, maknanya kita jujur betul-betul la ilaha illallah. Sebab tu diorang masukkan kat dalam sini. Tapi ada ulama keluarkan, jujur la ilaha illallah maknanya kita menerima la ilaha illallah. Jujur bila kita ucapkan la ilaha illallah maknanya kita tunduk dan taat. Yang ketujuh adalah ikhlas. Sebab tauhid juga satu amalan. Nak ikhlas pun kena ikhlas. Setiap amalan syarat, syarat diterima apa dia? Ikhlas. Sebab itu zahirnya orang yang baca la ilaha illallah, untuk kita, kita tak tahu apa dalam hatinya, kita anggap dia ikhlas lah. Jadi kalau dia mati dalam la ilaha illallah, kita kebumikannya macam orang Islam apa semua. Tapi boleh tak kita katakan dia mesti jadi ahli syurga, mesti masuk syurga? Tak. Sebab tu tak boleh ada orang katakan dia mesti wali punya. Tak boleh. Sebab mana kita tahu dia cakap la ilaha illallah, dia semayang apa semuanya dia? Ha, ada banyak benda dia syarat dia tak penuhi. Dia tak cinta rupanya. Yang dia cinta sebenarnya apa dia? Kedudukan dia, dirinya sendiri. Kalau dia sembah Allah semalam, dia ingatkan dia wali. Ingatkan dia special. Ataupun bila dia ibadat, sebenarnya dia bukan apa ni, dia bukan ikhlas. Dia nak dapat kedudukan yang tinggi-tinggi. Nampak benda-benda yang gaib-gaib ke, boleh ubat-ubatkan orang ke. So kita tahu, kita tak akan tahu. Sebab itu kita apa ni, ambil yang zahir sahaja. Tapi tak boleh pastikan ni ahli syurga ataupun bukan. Kalau betul ini semua ada dan tak ada maksiat, kita akan dapat masuk syurga. Wallahu'alam bisawab. Ada apa-apa soalan? Oh, kita diminta untuk berhenti 5 minit sebelum 10.30. Tidak juga. Ini persoalan dia. Soalan dia apa? Macam mana orang yang kafir nak masuk Islam lah. Jadi kita katakan dia kena mengucap kan, dia kena naik saksi dengan semuanya lah ni. Jadi asalnya dia baca cuma dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kata ulama, kalau dia orang Kristian, dia kena tambah yang tadi, wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu. Dia kata tak tahu baca bahasa Arab dia, dalam bahasa dia pun boleh, tak kisah. Kalau Cina dia cing-cing, dia cakap apa tu semua, janji apa? Janji faham lah sudah. Sebab apa? Nak mesti dia naik saksi, mesti dia jelas bahawa dia dah tolak akidah dia yang lama. Begitu je kalau apa ni, dia mungkin daripada apa ni, Syiah yang apa ni, yang melampau sangat. Dia kena katalah bahawa beriman bahawa sahabat-sahabat adalah apa ni, Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah sahabat. Kalau dia dulu apa ni, kerja dia cuma kafirkan sahabat contohnya. Itu disyaratkan oleh sebagian ulama. Kalau tak ada, tak apa ni, tak diterima juga. Sebab ini menunjukkan bahawa la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah, bukan itu saja yang dimaksudkan. Dia kena lepas tangan dan kafirkan apa juga yang menafikan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita tahu ya tuan-tuan dan puan, sebab apa la ilaha illallah ni memang asas. Semua mana-mana ada la ilallah. Zikir paling bagus waktu Arafah pun la ilaha illallah dan semuanya la ilaha illallah. Tapi yang sedihnya tak ramai yang tahu tentang la ilaha illallah. Sebab tu saya nak, kalau boleh nanti saya akan tanya lagi. Kalau saya terlupa nak tanya, awak tanya saya. Suruh tanya awak tentang apa ni, tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Okey, kalau awak tak dapat yang 1 4 5 6 dapat 1 2 3 7 tu pun dah cukup. Sebab 4 5 6 dia bawah yang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.